شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 6. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الله سبحانه وتعالى mengazab, menyiksa orang-orang munafikin, laki-laki wal munafiqat, dan orang-orang munafik wal musyrikin wal musyrikat, dan Allah SWT menyiksa musyrikin dari laki-laki dan musyrikat dari perempuan. Adh-dhannina billahi dhannas sawu, karena mereka berprasangka jelek. Orang-orang yang berprasangka jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, mengazab orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Diazab di dunia yaitu dengan ditimpalkan kegundahan, gundah gulana, keresahan. Idza ra'au zuhural Islam, tatkala mereka melihat kemenangan Islam. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka sangat benci, mereka sangat gundah, sedih melihat kemenangan Islam. Wa indiharul kufri, dan melihat sedih, gundah tatkala mereka melihat kekalahan orang-orang kafir. Dan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya mereka dan nahum anna Rasulullah SAW wa ashabahu sayuglabuna, mereka menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan kalah. Melihat apa? Melihat posisi kaum muslimin yang sudah terjepit. Begitu sedikitnya jumlah mereka, terbatasnya persenjataan dan personil, dan juga melihat musuh-musuh Islam yang bersatu padu dari orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang musyrikin Madinah, ditambah lagi orang-orang Yahudi mengepung akan menghancurkan Madinah, sehingga mereka apa? Mereka menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan kalah. Wa anna kalimat al-kufri satalu ala kalimatil Islam. Dan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, mereka menyangka bahwasanya panji-panji kekufuran akan tinggi, akan mengalahkan panji-panji Islam. Alaihim da'iratus sau, maka atas mereka orang-orang munafik dan orang musyrik, karena mereka telah berprasangka buruk, berprasangka jelek terhadap Rasulullah dan kaum muslimin, annal azab wal halak alladhi yatawaqqa'unahuma lil mu'minin waqi'ani alaihim nazilani bihim, yaitu mereka akhirnya apa? Mendapatkan azab dan mendapatkan kehancuran tatkala berhadapan dengan orang-orang mukmin, dan mereka dikalahkan oleh orang-orang mukmin. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang munafik yang mereka menyangka bahwasanya mereka kaum muslimin akan kalah, akhirnya mereka bergabung dengan musuh-musuh Islam. Tatkala benar-benar musuh-musuh Islam kalah, mereka berada di kubu yang kalah, maka apa? Kelihatan. Dan akhirnya apa? Mereka tertimpa azab di dunia dan juga nanti di akhirat. Wa ghadiba Allahu 'alaihim, dan Allah SWT murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak akan dirahmati oleh Allah SWT, tidak mendapatkan pertolongan, sehingga mereka tidak aman dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa addalahum jahannama wa sa'at masira, ditambah lagi Allah SWT mempersiapkan kepada mereka tempat kembali, yaitu yang sejelek-jelek tempat kembali, yaitu neraka jahannam. Qala Asy-Syari rahimahullah ta'ala asharul ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut, yukhbiruna Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita di dalam ayat ini, annal kufara minal munafikin wal musyrikin yadunnuna billahi dhannal jahil dhannal batil, bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang munafikin, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, mereka berprasangka kepada Allah SWT dengan persangkaan yang jelek. Wa yatamannawna lil muslimina hazimah wal halak, dan mereka berangan-angan agar kaum muslimin tersebut mendapatkan kekalahan dan mendapatkan kehancuran. Lakinnallaha yaruddu kaidahum fi nukhurihim. Akan tetapi Allah SWT justru membalik tipu daya mereka di belakang mereka, yang dahulunya bahaya tersebut dikiranya akan menimpa kaum muslimin, meliputi kaum muslimin, namun justru bahaya dan malapetaka berada di belakang mereka. Wata'adahum fi azabaini, azabun fid dunya wa azabun fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, orang-orang kafir, dari orang-orang munafik dan orang musyrik, mendapatkan dua azab. Azab di dunia dan azab di akhirat. Azabun fid dunya bi ihraqi qulubihim bil hammi wal ghammi hinama yansurul muslimina alal kafirin. Azab di dunia berupa hati mereka terbakar dengan kesedihan, dengan kegalauan tatkala Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di atas orang-orang kafir. Wa adzabun fil akhirah, dan juga mendapatkan azab di akhirat. Badzalika fi ghadabihi syadidi alaihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka dengan kemurkaan yang sangat. Batardihilahum an rahmatihil wasi'ah, dan Allah SWT mencampakkan mereka, menjauhkan mereka dari rahmat Allah SWT yang luas. Wa idkhalihim jahannam allati a'addaha lahum wa sa'at masira, dan Allah SWT mengancam akan memasukkan mereka ke neraka jahanam sebagai tempat kembali mereka dan tempat yang sejelek-jelek tempat kembali. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sehingga termasuk dari sifat orang-orang munafik adalah orang-orang yang suka kalau kaum muslim ini tertimpa musibah, tertimpa bencana, tertimpa kekalahan, senang. Maka yang sebenarnya adalah sifat-sifat orang munafik. Dan mereka menyangka bahwasanya keberadaan orang-orang muslimin pasti kalah menghadapi kekuatan kufar yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Ini juga apa? Juga prediksi prasangka-prasangka yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka menyangka bahwasanya Allah SWT tidak akan melaksanakan janjinya untuk menolong kaum muslimin. Bahkan sebaliknya Allah SWT akan menepati janjinya, akan selalu apa? Menolong kaum muslimin di atas musuh-musuhnya. Sehingga yang wajib bagi kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang bisa menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah senjata yang tidak bisa dikalahkan. Dan pertolongan Allah SWT terletak di sini. Sebaliknya tatkala kaum muslimin jauh, tidak mengenal acuh tak acuh terhadap perintah dan larangan Allah SWT, buta tidak mengetahui tentang petunjuk-petunjuk Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itulah Allah SWT timpakan kehinaan bagi kaum muslimin. Kehinaan yang bermacam-macam. Apakah keinginan itu datang dari sekitar mereka, dengan ditimpa musibah, ditimpa penyakit, ditimpa kesukaran-kesukaran hidup, kesempitan hidup, atau dikalahkan oleh musuhnya dari luar. Tatkala mereka jauh dari Allah SWT, jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga letak kemenangan kaum muslimin di situ. Tatkala mereka menjalankan perintah-perintah Allah SWT, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itulah kemenangan, kemenangan yang hakiki. Adapun tatkala kaum muslimin jauh dari Allah SWT, jauh dari bimbingan Rasulullah SAW, maka mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Sama-sama bermaksiat, sama-sama jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Syarih rahimahullahu taala al-fa'id, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, al-munafiquna asyaddul khataran 'alal muslimina minal kuffar. Orang-orang munafik ini lebih berbahaya terhadap kaum muslimin daripada orang-orang kafir yang menampakkan kekafirannya. Orang munafik adalah orang-orang kafir yang mereka menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan seolah-olah zahir mereka, badan-badan mereka adalah seorang muslim. Dan tentunya orang yang bisa membaca gerak-gerik orang-orang munafik, membaca tipu daya orang munafik, hanyalah orang-orang yang berilmu, para ulama yang tahu hakikat mereka. Adapun orang-orang awam, mungkin mereka tidak tahu dan tertipu dengan gerak-gerik mereka. Karena tentunya apa, orang-orang munafik akan apa, selalu terkontrol gerak-geriknya, tipu dayanya, hati yang asli mereka terlihat tergambar di dalam amalan-amalan mereka yang bertentangan, tidak sesuai dengan hati mereka. Asaniyah yang kedua, tahrimu su'idzan billah. Faedah yang kedua, haramnya berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk apa? Berprasangka buruk bahwasanya seorang yang berpegang teguh dengan Islam, dengan sunnah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti orang-orang yang lemah, loyo, dapatan. Apa orang? Kerjanya cuma ngaji aja, sana kemari ngaji. Sedangkan musuh-musuh itu sudah buat ini dan itu, bom, semacam peralatan-peralatan canggih. Menyangka bahasanya apa? Bahasanya kaum muslimin pasti akan kalah. Ini apa? Ini adalah prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kemenangan itu terletak pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan terletak pada canggihnya peralatan dan banyaknya personil. Sejarah telah membuktikan dari masa ke masa, dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam-imam, para khalifah-khalifah, tatkala mereka orang-orang yang lurus imannya, menegakkan sunnah, maka apa? Dekat dengan pertolongan Allah SWT. Sekalipun musuhnya jauh lebih besar, lebih canggih, lebih modern. Sebaliknya, tatkala kaum muslim ini jauh dari Allah SWT, bermaksiat, jauh dari sunnah Rasulullah SAW, bermaksiat, berarti apa? Kemaksiatannya sama, orang-orang kafir juga maksiat, kaum muslimin juga bermaksiat. Yang sepertinya apa? Tidak bisa mendatangkan pertolongan. Akhirnya apa? Ya sudah, dikalahkan dengan jumlah dan persenjataan yang canggih dari musuh-musuh Islam. Faedah yang ketiga, asalisa min uslubil Qur'ani takdimur rajuli 'alal mar'ati fil khitab. Dari metode Al-Qur'an, yaitu bahwasanya Al-Qur'an ini mendahulukan laki-laki daripada wanita di dalam khitab, yaitu orang yang diajak diajak bicara, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya kan. Kenapa? Karena laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ar-rabi'ah su'udzanni billahi min alamatin nifaqil i'tiqadi. Yang keempat, berprasangka buruk terhadap Allah SWT termasuk dari tanda-tanda kemunafikan yang bersifat i'tiqadi. Keyakinannya ini benar-benar keyakinan nifak, munafik, keyakinan kafir. Benci terhadap Islam, benci terhadap kaum muslimin. Inilah keyakinan yang hakiki dari orang-orang munafik. Sehingga apa? Benci terhadap muslimin, benci terhadap Islam, senang kalau Islam dan Muslim ini apa hancur, kalah, dan senang kalau panji-panji kekafiran ini menang. Maka ini apa sifat keyakinan orang-orang munafik. Al-khamisah yang kelima, isbatu sifatil ghadabi lillahi azza wa jalla ala wajihin yaliku bijalali. Yang kelima, ditetapkannya adanya sifat bagi Allah SWT yaitu al-ghadab. Allah SWT mempunyai sifat marah. Ghadabu alaihim, dan Allah SWT marah murka terhadap mereka. Tentunya apa? Sifat marah ini sesuai dengan kepantasan yang dimiliki oleh ketinggian dari Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak disamakan dengan makhluknya. Berarti marah itu jelek ya? Berarti marah itu jelek. Kenapa kak Allah SWT marah? Tidak setiap marah itu jelek ya? Tidak setiap marah itu jelek. Marah itu kalau ditempatkan di tempat yang pas, bukan jelek. Ada orang menghina Islam, marah. Pas. Hina sunnah, dia marah, pas. Begitu juga apa? Allah sangat marah terhadap orang-orang munafik. Yang mereka apa? Jelek perangainya, jelek keyakinannya. As-sadisah jawazu la'anil kufar ala sabilil umum. Yang keenam, bolehnya melaknat orang-orang kafir dengan cara umum. La'ana wa la'nahum wa'adzalahum jahannam wa sa'at masira. Karena sifat kekafiran memang apa? Memang terlaknat. Kekafiran adalah akan menjauhkan dari rahmat Allah SWT. Kekafiran akan menjauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara umum. Tidak menyebut personnya. Tidak menyebut satu orang satu orang. Adapun satu orang kita tidak tahu. Terlebih-lebih apa? Terlebih-lebih kalau masih hidup ya. Tidak boleh dilaknat. Si fulan karena dia kafir dilaknat, tidak boleh. Bisa jadi sekarang kafir, besok dapat hidayah. Sehingga ya, tidak boleh. Kenapa kita? Ya, melaknatnya dengan cara umum. Sama. Iya, kenapa? Kafir. Yang dilanya sifatnya ya. Sifat kufar, sifat munafik. Adapun orang-orang yang memang telah dilanat oleh Allah SWT, maka dilanat ya. Seperti siapa? Iblis, Fir'aun. Iblis dilaknat ya. Allah SWT laknatullah. Mas sudah dilaknat. Walaupun iblis belum mati ya. Iblis belum mati ya. Kita sudah dilanat, sudah dilinas, tidak akan mendapatkan hidayah iblis itu sampai matinya. Bukan matinya kapan? Sampai kiamat. Bahkan Rasulullah SAW menyebut mal'unan, iblis adalah mal'un, orang yang terlaknat. Menunjukkan apa? Bahwasanya iblis ini tidak akan dapat hidayah. Kemudian as-sabi'ah isbatu annan nara mawjudatul an. Yang ketujuh, ditetapkan bahwasanya neraka ini sudah ada. Sekarang sudah ada. Bukan dulu atau nanti baru dibuat, enggak. Surga dan neraka sudah ada. Penghuninya belum ada. Penghuninya berarti Rasulullah melihat orang lagi susah di neraka. Ini gambaran-gambaran seperti itu. Dan tentunya pembahasan ini lebih dalam di dalam kitab yang tebel ya. Ini hanya ringkasan karena ada ikhtilaf tentang ini di antara para ulama. Dan salah satunya neraka itu ada di samping Allah SWT mengancam mereka dengan neraka juga apa? Juga orang-orang yang mati, yang mereka kafir, diperlihatkan neraka. Di alam kuburnya diperlihatkan neraka, bahkan dibukakan pintu neraka dan terkena azab panasnya neraka. Ini menunjukkan bahwasannya neraka telah ada. Begitu juga surga. Seorang yang mukmin, ahli tauhid, orang-orang saleh, mereka di kuburnya apa? Dibukakan pintu-pintu surga dan mendapatkan kenikmatan surga. Ini berarti apa? Surga sudah ada, neraka sudah ada. Sehingga bukan ancaman belaka saja, benar-benar sudah ada. Dipersiapkan benar-benar sudah siap, ya kan? Bukan cuma nanti tak persiapkan ya. Bukan nanti. Persiapkan sudah. Munasabatu ayati lil bab kesan ayat ada bab hai sudaratil ayatu ala tahrimi su'iz zani billah. Di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya berprasangka buruk terhadap Allah. Tentunya apa? Tentunya secara umum juga begitu. Berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala wala yadhlimu rabbuka ahada. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendzalimi seorang pun. Berarti apa? Berarti Allah selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya. Adapun seseorang kemudian terkena bencana, kemalangan. Itu karena apa? Ya karena perbuatannya dia sendiri. Ngunduh weng pakarti, bahasa Jawa. Panen hasil perbuatannya sendiri. Munasabatul ayati li tauhid, kesan ayat itu tauhid, isdalatul ayatu ala wujubi husnil dzanni billah li annahu min wajibati tauhid, di mana ayat ini menunjukkan as wajibnya berbaik sangka kepada Allah, karena sesungguhnya berbaik sangka ini termasuk dari kewajiban-kewajiban bertauhid. Sehingga tatkala orang tertimpa kesedihan, disunahkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya kan? Alhamdulillah. Segala keadaan alhamdulillah. Ya. Semua ini adalah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.